كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita tentang masalah hadul qadz. المسألة الثالثة شروط إيجاب حد القذف syarat-syarat yang dibutuhkan untuk ditetapkan atau dilaksanakannya hukum had bagi para penuduh zina. لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف حتى يصبح طيب. جريمة تستحق عقوبة الجلد. لا يجب tidak wajib ditegakkan hukum atas al-qadhif kecuali kalau terpenuhi syarat-syarat yang di berlakukan atas penuduh dan syarat-syarat untuk orang yang dituduh sampai jarima ini perlakuan penuduhan ini bisa ditegakkan sebagai hukuman berupa cambukan tentu. Awalan syurutul qadhif wa hiya khamsah, syarat yang harus terpenuhi pada si penuduh ini ada lima. Ayyakuna balighan fala hadda ala saghir, bahwa si penuduh ini harus orang dewasa. Kalau yang menuduh ini masih anak kecil belum balig, maka tidak ditegakkan hukum had atasnya. Yang kedua, ayyakuna aqilan, bahwa si penuduh ini adalah orang yang berakal. Wala hadda alal majnuni wal ma'tuf, maka tidak ada hukum had atas orang gila walaupun dia berteriak-teriak menuduh orang berzina atau orang pikun. Itu yang kedua, bahwa dia harus berakal bukan orang gila. Yang ketiga, la yakuna aslan lil maqdhuf kal abi wal jaddi wal wal jaddah fala hadda alal walid tayyib awil ab awil idha qadhafa waladahu al ibn awil bint wa insaful. Si penuduh ini bukan merupakan bapak moyang ke atas bagi si yang tertuduh. Apakah si penuduh ini ada bapak, adalah bapaknya sendiri atau kakeknya atau ibunya atau neneknya, maka tidak akan ada hukum had yang diberlakukan atas orang tua, apakah itu bapak atau ibu, kalau dia menuduh anaknya berzina, apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan atau cucunya ke bawah. Si penuduh ini bukan orang tua bagi si yang tertuduh. Yang keempat, ayakuna mukhtaran fala hadda ala naim wal mukrah. Yang keempat, ayakuna mukhtaran, ketika dia menuduh orang lain berzina, dia dalam kondisi bebas. Jadi dikatakan mukhtar, pilihan dia untuk menuduh. Artinya tidak ada paksaan atas dia. Baik. Atau bukan igauan, ngigau. Barakallahu bikum. Fala hadda ala naim wal mukrah. Taib, dia tidur kemudian mimpi. Taib, menuduh si fulan berzina, si fulan. Taib, dengan suara yang lantang. Wal mukrah juga demikian, orang yang dipaksa. Oh, harus mengatakan demikian dan demikian, dipaksa menuduh orang lain berzina. Barakallahu fikum. Kalau diberi uang, bukan dipaksa, diberi uang untuk menuduh orang lain berzina, ya tetap dihukum had atasnya, karena dia tidak dipaksa. Yang kelima, yakuna aliman bittahrim fala hadda alal jahil. Dia harus tahu bahwa yang namanya, barakallahu bikum, yang namanya menuduh orang lain berzina adalah dosa, maksiat. Maka tetap ditegakkan hukum had atasnya. Kalau dia tahu, kalau itu adalah larangan, itu adalah dosa. Walaupun dia tidak tahu hukumannya apa dan bagaimana. Yang penting dia tahu kalau itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Walaupun dia tidak tahu hukumannya apa. Maka tidak diberlakukan hukum had atas orang yang bodoh, orang yang tidak tahu kalau ternyata itu haram, ternyata itu tidak boleh. Maka ini harus terpenuhi pada seseorang yang dianggap menuduh. Dia menuduh orang lain berzina, kemudian diminta saksi, tidak tahu, tidak dia bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka ketika 5 persyaratan ini ada padanya, maka dia harus dihukum cambuk, sama nina jalda, 80 kali cambukan. Tsanian, yang kedua, syurutul maqduf wa ya khamsatun aidha. Syurut yang harus ada pada orang yang tertuduh juga ada 5. Yang pertama, yakunal maqdufu musliman fala hadda ala man qadhaba kafiran li anna hurmatahu naqisah. Ayakunal maqdub musliman, bahwa yang tertuduh ini adalah seorang muslim, maka tidak akan ada hukum had ditegakkan, barakallahu fiik, atas penuduh kalau yang dituduh itu adalah orang kafir. Lianna hurmatahu naqisah, karena kehormatannya kurang. Kehormatannya orang kafir itu kurang, kemuliaannya kurang, barakallahu fiik. Yang kedua, yakuna aqilan fala hadda ala man qadhafa al-majnun. Bahwa orang yang dituduh ini adalah orang yang berakal, maka tidak ada hukuman atas penuduh ketika yang dituduh itu adalah orang gila. Ya, orang gila boleh jadi melakukan apa saja yang dia inginkan. Dan dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan itu. Yang ketiga, yakuna baligan aw yakuna mimman yata'u wa yuta mithluhu. Yang ketiga, ayakuna baligan, bahwa yang tertuduh ini adalah orang yang sudah balig, atau orang yang sudah dianggap balig, yakni sudah bisa melakukan jima. Barakallahu bikum. Wa yuta mithluhu, atau dijimai yang semisal dengannya. Ini perempuan, wahwa ibnu Asyar, wa bintu Tis, fa akthar. Ya, ini anak yang berumur 10 tahun, atau anak perempuan yang berumur 9 tahun. Barakallahu bikum. Karena umur ini sudah bisa intisyar, barakallahu bikum. Kemaluannya sudah bisa ereksi dan memungkinkan bisa dia melakukan hubungan. Kalau di bawah itu maka tidak bisa dituduh, barakallahu bikum. Tuduhannya tidak mempan, artinya tidak dihukum had atas penuduh. Kalau yang dituduh berzina itu anak kecil di bawah umur 9 tahun. Yang kelima, yakunal makduf hurran. Yang kelima, bahwa yang dituduh ini adalah orang merdeka, fala hadda ala man kadzaba mamluka. Yang keempat, yakuna afifa ani zina fil zahir. Bahwa yang tertuduh ini sesungguhnya dia adalah orang yang menjaga diri dari perzinahan secara zahir. Baik. Fala hadda ala man kadzafa al fajir. Maka tidak ada hukum had atas orang yang menuduh orang yang fajir. Ma'rufun bisyarr, barakallahu fikum. Ma'rufun bisyarr, memang dia sama sekali tidak menahan diri dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang membuat orang curiga terhadap dirinya. Baik, seperti perempuan, keluar malam bersolek, barakallahu fikum, bergaulnya dengan orang-orang yang tidak beres juga, bergaul dengan perempuan fasakah dan lagi-lagi pusak, maka tidak dilakukan hukum had atasnya, atas si penuduh ini. Yang kelima, ayyakunal makdhufu hurran fala hadd ala man qadhafa mamluka, bahwa yang tertuduh itu adalah orang yang merdeka, maka tidak ada hukum had atas orang yang menuduh budak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi had al had yaumil qiyamah illa ayyakuna kama qaal. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadhaba mamlukahu bizina, siapa yang menuduh budaknya berzina, yuqamu alaihi had yaumil qiyamah, maka atas tuannya ini ditegakkan hukum had atasnya di hari kiamat. Tuannya ini yang menuduhnya di dunia, ditegakkan atasnya hukum had. Illa yakuna kama qal, kecuali kalau tuduhan tuannya ini terhadap budaknya benar adanya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, fihi isyaratun ila annahu la hadda ala qadifil 'abdi fid dunya wa hadha mujma'un 'alayh, lakin yu'azzar qa'id qadifuhu li anna al-'abda laysa bimuhsan. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, fi isyaratun, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada isyarat bahwa tidak ada hukum had atas penuduh hamba sahaya berzina. Wa hadza mujma'un alaihi, dan disepakati oleh para ulama. Lakin yu'azzaru qadifuhu, akan tetapi penuduh ini akan diberi pelajaran hukuman yang bukan tentunya hukum had yang ma'ruf, tapi hukuman yang membuat jera. Karena ini perlakuan yang tidak bagus. Lian al-abda laysa bimuhsan. Fatabayyana mimma taqaddama anna syarta iqamatil haddi 'ala al-qadhifi ay yakuna al-maqdhufu muhsana. Tabayyana mimma taqaddama, jelas oleh kita dengan apa yang telah kita lewati dari syarat ditegakkannya hukum had atas penuduh, ay yakuna al-maqdhufu muhsana, bahwa yang dituduh itu harus muhsan. Wahwa man kana musliman aqilan hurran afifan 'aniz zina baligan aw yakunu mimman yata'u aw yuta'u mithluhu wa dhalika liqouli ta'ala walladzina yarmuna almuhsanat. Kesimpulannya bahwa man kana musliman, barang siapa dia muslim, berakal, hur, mereka afif, menjaga diri dari zina, baligan, dia telah dewasa, aw yakuna mimman yata'u aw yuta'u mithluhu, yani orang yang semisal dengan dia ini bisa melakukan hubungan suami istri, barakallahu bikum, laki atau perempuan. Wadhalika liqaulihi ta'ala, yang demikian itu sesuai dengan firman Allah ta'ala, walladzina yarmunal muhsanat, dan ada pun orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang menjaga diri. Pemafhumu dhalika annahu la yujladu min mayman qadaba ghairal muhsan. Dipahami dari situ bahwa la yujladu man qadaba ghairal muhsan, tidak boleh dicambuk hukum had orang yang menuduh berzina yang belum muhsan. Muhsan sudah kita lewati, barakallahu fikum. Al-masalatu rabi'ah, syurutu haddil qadz. Jadi masalah yang keempat, syarat ditegakkannya hukum haddul qadz. Idza wajaba haddul qadz fa innahu la budda min syurutin arba'ah liqamatihi. Kalau sudah terpenuhi syarat dari dua belah pihak, si penuduh dan yang dituduh, barakallahu fikum, maka ada syarat berikutnya untuk ditegakkannya hukum had ini, yaitu mutalabatul maqdufi lil qadif. Ada tuntutan dari si tertuduh. Ada tuntutan, saya merasa keberatan atas tuduhan si fulan atas diri saya, untuk ditegakkan hukum had atasnya kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti-bukti. Wastidamatu talabi hatta iqamatul had. Dan tetap terus menerus tuntutannya itu diberlakukan sampai ditegakkannya hukum had atasnya. Baik. Li'anna haddal qath haqqun lil maqdufi la yuqam illa bi talabihi wa yaskutu bi afwihi. Karena haddul qath had taib atas hukum had atas penuduh zina adalah merupakan hak bagi yang tertuduh. Tidak ditegakkan hukum had atas penuduh ini kecuali atas tuntutan orang yang tertuduh. Dan akan gugur hukuman ini kalau si tertuduh ini memaafkan si penuduh. Fa idza afa anil qadhibi saqata al haddu an. Kalau dia dimaafkan maka gugurlah hukum had atasnya. Lakinnahu yu'azzar bima yurdi'uhu anittamadi fil qadhil muharram. Akan tetapi oleh hakim tetap diberi hukuman atasnya, tapi bukan hukum had, tapi hukum ta'zir, cambukan juga. Barakallahu fikum, atau hukuman yang lainnya sebagai pelajaran bagi dia agar supaya tidak terus-menerus melakukan tuduhan-tuduhan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberlakukan ini, maka dia dengan seenaknya saja menuduh si fulan, si fulana melakukan perzinahan. Allahul musta'an. Jadi, ini yang pertama, harus ada tuntutan dari si penuduh si tertuduh sampai ditegakkannya hukum had. Yang kedua, alla ya'ti al-qadhibu bi bayyinatin ala thubuti ma qadhaba bihi. Baik. Yang kedua, bahwa si penuduh ini memang tidak mampu untuk mendatangkan bayyinah atas tuduhannya. Ya, ini empat orang saksi. Liqauli ta'ala thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Kemudian mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Kalau memang kan tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Kalau mampu, berarti bebas dia dari hukum had atas tuduhan yang dia lakukan. Justru yang dicambuk itu adalah yang berzina atau dirajam, ya, yang berzina itu kalau muhsan. Yang ketiga, Allah yusaddiqahul maqdhuf fi ma qadhabahu bihi wa yuqirru bihi. Fa in aqarra al maqdhuf wa saddaqa al qadhif taib fala hadd li anna dhalika ablagu fi iqamati al bayyinah. Allah yusaddiqahul maqdhuf, tidak dibenarkan tuduhan itu oleh yang tertuduh. Si A dituduh, kemudian si A mengatakan, oh betul dia itu. Berarti apa? Tuduhannya benar. Baik. Fima katahu bihi wa yukirru bihi, dia mengakui. Faina karral makduf, kalau yang dituduh ini mengakui, wasaddaqal qadhib dan membenarkan si penuduh, fala hadda alaihi, maka tidak ada hukum had atasnya. Lianna dhalika ablagu fi iqamatil bayyinah. Ini lebih jelas, barakallahu fikum, dari ditegakkannya bayyinah. Barakallahu fikum. Maka yang dituduh ini yang harus apa? Menjalankan hukum had, karena dia telah mengakui dirinya melakukan perzinahan. Yang kelima, yang keempat, alla yula'in al-qadhiful maqdhuf in kana al-qadhibu zawjan fa illa 'anaha saqata al-had kama madha fil li'an. Kemudian perkaranya bukan perkara li'an. Taib, Allah yula'in al-qadhibul makduf. Barakallahu fikum. Perkaranya bukan perkara li'an. Ingkan al-qadhibu zawjan, kalau yang menuduh adalah sang suami terhadap istrinya, maka ini pembahasan-pembahasan lain, pembahasan li'an namanya. Fa'in la'anha sakat al-had. Taib, kalau dia telah melakukan mula'anah, maka barakallahu fikum, gugurlah hukum had tuduhan sang suami menuduh istrinya melakukan perzinahan. Barakallahu, tidak ada yang melihat kejadian ini kecuali dia sendiri. Maka diperintahkan dia untuk mengatakan bahwa istri saya telah berzina. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, bahwa dia laknat Allah atasnya jika sekiranya pengakuannya itu adalah dusta. Barakallahu fikum. Maka dia terbebas dari tuduhan, dari hukuman qadz, dari hukuman atas tuduhan dia terhadap istrinya. Kalau itu adalah masalah li'an. Barakallahu fikum. Sudah kita lewati masalah li'an. Kalau sang suami sudah bersumpah empat kali ditambah dengan yang kelima, barakallahu fikum, maka sang istri harus dihukum rajam kalau dia mengakuinya. Tapi kalau dia tidak mengakuinya, maka dia harus membalasnya dengan empat kali dia menyatakan bahwa tuduhan suami saya itu dusta. Empat kali, kemudian kelimanya bahwa murka Allah SWT atasnya jika sekiranya tuduhan suaminya itu adalah benar. Kemudian dipisahkan. Dan tidak boleh pernah barakallahu fikum untuk bersua kembali dalam satu ikatan rumah tangga. Barakallahu fikum. Jadi ini persyaratan yang harus dilakukan atas si penuduh dan yang tertuduh, dan syarat untuk ditegakkannya hukum had tersebut. Walaupun ada syarat dari kedua-duanya, si penuduh dan si tertuduh, tapi syarat-syarat untuk ditegakkannya hukum had tidak terpenuhi, maka tidak ditegakkan hukum had. Naktabi bihadzal qadr, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.